temaniku melangkahkan kaki. Ayah, tak bisa aku ingkari tanpa engkau hidupku terasa sepi. Kari cinta yang tak pernah kurang, aku rindu air mata berlinang. Ayah, selamanya kau ku Ta'ala, semoga engkau baik-baik saja. Ku menangis bila ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Selamanya kau ku kenang.